بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk ke pelajaran yang ketujuh dari pelajaran-pelajaran yang dituliskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab Ithafu Ahlil Iman bidurusi syahri Ramadhan. Berkata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, ad-darsu as-sabi'u, pelajaran yang ketujuh, fi bayani man yajibu alaihi shaumu Ramadhan, tentang penjelasan siapa saja yang wajib baginya untuk melakukan puasa pada bulan Ramadan, yaitu bagi siapa berlakunya kewajiban puasa bulan Ramadan akan dibahas dalam ad-darsus sabi' ini. Qala alhamdulillahi rabbil alamin syara'a fayassar. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah mensyariatkan kemudian memberikan kemudahan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin basyara wa anzar. Dan semoga salawat serta salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad yang memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Wa ala alihi wa ashabihi as-sadatil ghirar. Dan juga kepada para keluarganya dan para sahabatnya, para pemuka yang memiliki keindahan. Qala amma ba'du, adapun setelahnya. I'lamu waffaqanillahu wa iyyakum. Ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan juga kepada kalian. Anna siyama ramadhana min a'zami fara'idil Islam. Bahwa puasa pada bulan Ramadhan termasuk kewajiban-kewajiban Islam yang paling besar. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, akan dibawakan dalil mengenai wajibnya puasa yang sudah kita ketahui bersama, yaitu ayat pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan, yaitu diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Ila qawlihi, sampai firmannya pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Dan barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut di antara kalian, maka hendaknya dia berpuasa padanya. Ya, ada perintah untuk berpuasa. Maka puasa adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan oleh kaum muslimin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah. Persaksian bahwa tidak ada ilah, sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salati, dan menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Ini syahidnya. Bahwasannya puasa Ramadan termasuk pondasi Islam atau rukun-rukun Islam. Qala wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan berhaji ke rumah, yaitu rumah Allah, bagi siapa yang mampu untuk menempuh perjalanan ke sana. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Qala muttafaqun alaihi. Hadis yang disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala fal ayatul karimatu tadullu ala anna siyama fardun. Maka ayat yang mulia yang sudah disebutkan tadi menunjukkan bahwa puasa adalah wajib. Berdasarkan ayat tersebut kita mengambil faedah bahwasanya puasa adalah wajib dari lafaz kutiba alaikumus siyam, dan juga dari lafaz falyasumhu, ya, perintah untuk berpuasa. Qala wal haditsu yadullu ala annahu ahadu arkanil Islam, dan hadis menunjukkan bahwasanya ibadah puasa termasuk salah satu dari rukun-rukun Islam, bukan hanya sekedar wajib namun rukun dari rukun-rukun Islam, ya. Karena rukun-rukun Islam adalah kewajiban yang ditekankan dalam agama Islam ini, bukan hanya sekedar kewajiban saja. Qala wa qad ajma'al muslimuna ala wujubi siyami ramadhana ijma'an qat'iyyan, dan kaum muslimin telah sepakat atas wajibnya puasa pada bulan Ramadan dengan kesepakatan yang pasti, ya, ijma' qat'i, tidak bisa dibantahkan lagi, ya, kaum muslimin sepakat bahwa wajib bagi seorang yang beragama Islam untuk melakukan puasa pada bulan Ramadan. Qala faman jahada wujubahu fahuwa murtaddun an dinil Islam. Maka barang siapa yang menentang kewajibannya, tidak mengakui, menyatakan bahwasanya puasa tidak wajib, ya, maka hukumnya apa? Huwa murtaddun. Ya, dialah seorang yang murtad dari agama Islam, keluar dari agama Islam. Ya, karena dia telah menentang ijma yang pasti, yang sudah diketahui, ya, secara pasti oleh seluruh kaum muslimin bahwasanya puasa pada bulan Ramadan adalah suatu yang wajib. Ya, kalau kita bertanya kepada seluruh kaum muslimin, ya, mereka semua tahu bahwasanya puasa adalah wajib. Ya, tidaklah menentangnya kecuali seorang yang memang, ya, melanggar atau kemudian menentang agama Allah Subhanahu wa taala, menentang perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam ayatnya, ya, dan juga melanggar atau kemudian bertentangan dengan ijma'nya kaum muslimin. Qala yustatabu fa in taba wa illa qutil. Dia diminta untuk bertaubat, apabila dia bertaubat maka itu yang diinginkan, apabila tidak maka dibunuh. Yaitu oleh pemerintah tentu saja, oleh penguasa, bukan oleh perorangan. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum had seperti ini. Nah, qala wa yajibu shaumu Ramadan. Dan wajib untuk berpuasa Ramadan ala kulli muslimin. Atas setiap muslim, setiap orang yang beragama Islam. Wa man aslama fi athna'i syahri shoma ma baqiya minhu faqat. Dan barang siapa yang baru masuk Islam pada pertengahan bulan, ya, pada tanggal berapapun itu, maka dia berpuasa apa yang tersisa dari bulan Ramadan tersebut saja. Wala yalzamuhu qada'u ma madha min awwali syahri, dan tidak harus dia mengqada apa yang sudah berlalu dari bagian awal bulan tersebut. Itu apabila dia baru masuk Islam pada tanggal 9 katakanlah, ya, sudah berlaku puasa 9 hari, dia baru masuk Islam ketika tanggal 9 tersebut. Maka dia berpuasa sejak dia masuk Islam tadi, yang nanti akan dibahas bahwasanya apabila dia masuk puasa pada masuk Islam pada siang hari, maka dia berpuasa sejak tanggal 9 tadi. Ya, walaupun tidak berpuasa dari waktu fajar, tetap dia menahan dari makan dan minum serta pembatal-pembatal yang lainnya, ya, ketika dia sudah masuk Islam, walaupun ya tadi pada pertengahan siang, ya, belum yaitu melakukan puasa pada awal hari, ya, awal siangnya belum berpuasa. Nah, dan kemudian dia melanjutkan pada hari-hari setelahnya sampai akhir Ramadan. Kemudian setelah Ramadan tidak perlu dia mengqadha 8 hari yang sudah dia lalui atau dia lewatkan dalam keadaan dia belum berpuasa, dalam keadaan dia masih kafir. Qala wa yajibu shaum 'alal balighi, dan wajib berpuasa atas orang yang baligh, sudah dewasa. Ini syarat yang kedua. Yang tadi syarat pertama apa? Muslim. Syarat yang kedua itu baligh, sudah dewasa. Qala amma as-saghiru al-mumayyizu fala yajibu alaihi as-siyamu. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan antara mana perkara yang baik, mana perkara yang buruk, ya, mumayyiz, ya, yang biasanya pada umur 7 tahun, walaupun tidak dipatok dengan 7 tahun, selama dia mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, sudah bisa membedakan, ya, maka dia adalah mumayyiz. Qala fala yajibu alaihi siyam wa yasihhu minhu tatawuan. Tidak wajib atasnya untuk berpuasa, akan tetapi sah puasa tersebut sebagai suatu ibadah tatawu' baginya. Ibadah yang sunnah saja. Artinya dia tidak harus melakukannya. Kalau mau melakukannya, ya dia berpahala. Ya, anak kecil tersebut mendapatkan pahala. Nah, jadi wajibnya bagi seorang yang dewasa, adapun anak kecil yang belum mumayyiz tentu tidak sah ibadahnya apapun itu, karena dia belum bisa berniat. Tapi kalau seorang yang sudah bisa berniat, seorang anak kecil yang sudah bisa berniat, yaitu seorang anak kecil yang sudah mumayyiz, ya, maka ketika dia melakukan puasa, sah puasa tersebut, ya, namun tidak wajib baginya untuk berpuasa. Boleh, masih boleh baginya untuk berbuka. Akan tetapi apa? Ya, disebutkan catatan setelahnya, وَيَنْبَغِي لِوَلِيِّ أَمْرِهِ أَمْرُهُ بِهِ إِذَا كَانَ يُطِيقُهُ لِيَعْتَادَهُ وَيَنْشَأُ عَلَيْهِ. Akan tetapi sudah sepantasnya bagi walinya, ya, yaitu orang tuanya, atau kalau tidak ada orang tuanya, ya misalnya yang mengasuh dia. Siapa yang mengasuh dia? Pamannya kah? Atau kakeknya kah? Sudah sepantasnya bagi walinya untuk memerintahkan dia untuk berpuasa. Memerintahkan anak tadi untuk berpuasa apabila anak tadi memang mampu untuk melakukannya. Ya, catatannya apa? Selama dia mampu. Kalau belum mampu, ya jangan dipaksa, karena tidak wajib baginya. Tapi kalau sudah kelihatan mampu, ya diperintahkan untuk melakukan puasa. Ya, tentu saja bukan dipaksa, tetap tidak dipaksa, namun dihasung, ya, dan disemangati untuk mau melakukan ibadah puasa bersama dengan orang tuanya, bersama dengan walinya, nah, bersama dengan saudara-saudaranya sudah besar, ya, disemangati, ya, untuk berpuasa. Qala liya'tadahu, supaya dia terbiasa untuk melakukan puasa tersebut semenjak kecil. Wayansha'u alaihi, dan supaya dia tumbuh berkembang dalam keadaan dia memang sudah terbiasa berpuasa. Qala wa la yajibu shaumu ala majnunin hatta yafiq. Dan tidak wajib berpuasa atas seorang yang gila sampai dia sadar. Ya, berarti ini syarat yang ketiga. Bahwasanya puasa diwajibkan bagi seorang yang berakal. Adapun seorang yang gila, ya, tidak diwajibkan baginya untuk berpuasa dan tidak sah puasanya. Tidak sah apabila dia berpuasa. Kenapa? Karena dia tidak berniat. Dia adalah seorang yang gila. Nah, qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin. Pena catatan itu diangkat dari tiga orang, tiga golongan, ya. Qala wa dzakara minhum, dan disebutkan di antara tiga orang tersebut, al-majnun hatta yafiq. Seorang yang gila sampai dia sadar, ya. Maka tidak wajib baginya untuk berpuasa karena tadi pena catatan amalan sudah diangkat darinya, ya. Tidak perlu untuk dia berpuasa. Nah, jadi itu tiga syarat yang menjadi sebab wajibnya puasa bagi seseorang, yaitu dia adalah seorang yang muslim, kemudian baligh dan aqil. Seorang yang bukan muslim maka tidak wajib dan tidak sah puasanya. 6. Kemudian seorang yang tidak baligh, masih kecil, ya, apabila dia mumayyiz sah puasanya, apabila belum mumayyiz maka tidak sah, namun tidak wajib baginya, bagi seorang yang, bagi anak kecil yang mumayyiz, ya, sah tapi tidak wajib. Adapun bagi yang belum mumayyiz maka tidak sah atau belum sah ibadahnya, ibadah apapun itu. Kemudian bagi orang yang gila, ya, karena dia tidak memenuhi syarat yang ketiga itu akal, ya, maka tidak wajib dan tidak sah ibadah puasa darinya. Qala fa shaumu idzan yajibu 'alal muslimil balighil 'aqil. Maka puasa itu diwajibkan atas seorang muslim yang dewasa dan berakal. Fa in kana sahihan muqiman wajib 'alaihi ada'an. Apabila dia adalah seorang yang sehat dan muqim, bukan seorang yang safar, ya. Di seorang muslim baligh aqil, kemudian sahih dan muqim, sehat dan muqim tidak safar. Wajib 'alaihi ada'an, maka wajib baginya untuk melakukan puasa tersebut secara ada, tunai. Itu tepat pada waktunya. Puasa pada bulan Ramadan diwajibkan atasnya, berarti dia harus melakukannya pada bulan Ramadan. Ini ada sebagaimana sudah pernah kita jelaskan sebelumnya. Qala in kana maridan wajib 'alaihi qada'an. Namun apabila dia adalah seorang yang sakit, muslim baligh aqil tapi marid, ya. Wajib 'alaihi qada'an, tetap wajib baginya tapi secara qada, yaitu mengganti di hari-hari yang lainnya, bukan ketika bulan Ramadan. Qala wa kadzal haidhu wan nufasa yajibu alaihima as-siyamu qada'an. Demikian pula wanita yang haid atau nifas, setelah melahirkan masih keluar darah, ya, selesai bersalin, nah, atau menjelang persalinan juga sudah keluar darah, dia adalah seorang yang nifas, ya. Maka tetap wajib baginya untuk berpuasa, tapi qada'an, ya, secara qada', tidak wajib untuk dilakukan pada saat itu juga, namun harus menggantinya. Qala wa in kana sahihan musafiran, dan apabila dia adalah seorang yang sehat namun musafir, sehat namun sedang melakukan perjalanan jauh. Jadi seorang tersebut muslim, baligh, aqil, kemudian sahih, sehat, tapi musafir, ya, bukan seorang yang mukim. Qala khuyyira baina siyami ada'an aw yuftiru wa yasumu qada'an. Maka dia diberikan pilihan antara berpuasa secara ada, menunaikan langsung pada bulan Ramadan, atau berbuka dan kemudian mengganti dengan puasa ya secara qadha pada hari-hari selain bulan Ramadan, ya diberikan pilihan ya, mana yang lebih baik. Kemudian bagi seorang yang musafir, apakah dia berbuka ataukah tetap berpuasa, maka yang lebih baik adalah yang lebih mudah baginya ya. Terkadang yang lebih mudah baginya adalah dia tetap berpuasa, karena kalau mengqadha pada hari-hari selain Ramadan ya akan berat baginya ketika berpuasa sendirian. Orang-orang tidak berpuasa, dia berpuasa sendiri, sedangkan perjalanannya saja sebenarnya perjalanan yang nyaman, tidak ada rasa berat dalam perjalanannya ya, maka hendaknya dia atau yang lebih baik baginya tetap berpuasa. Namun apabila yang lebih ringan baginya yaitu berbuka, maka dipersilakan baginya untuk berbuka ya. Mungkin karena dalam safar tentu saja ada rasa lelah, letih, karena harus mengangkat barang, harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tentu saja ada rasa lelah dan letih ya, dan tidak sulit mungkin baginya untuk mengqadha pada hari-hari yang lainnya, karena memang dia terbiasa untuk berpuasa sunnah pada hari-hari selain Ramadan ya. Maka ya yang lebih baik baginya yaitu dia berbuka. Nah, maka inilah yang hendaknya dilakukan oleh seorang yang safar ya. Dia diberikan pilihan mana yang lebih baik baginya, apakah langsung menunaikan puasa pada saat itu juga atau kemudian mengqadhanya ya, hendaknya dia memilih yang lebih mudah baginya. Qala wa man sara fi asna'in nahari ahlan li wujubis siyam. Dan barang siapa yang menjadi seorang yang yaitu wajib untuk berpuasa ketika pertengahan siang pada bulan Ramadan. Menjadi seorang yang wajib baginya untuk berpuasa ya pada pertengahan siang pada bulan Ramadan. Ya. Apa maksudnya? Pada pagi hari dia tidak harus berpuasa ya. Namun ketika pertengahan siang ternyata dia menjadi orang yang wajib untuk berpuasa. Ya, contohnya seperti apa? Disebutkan setelahnya. Kama law aslamal kafir au balagha as-sabi, seperti ketika ada seorang yang kafir baru masuk Islam pada pertengahan siang sebagaimana tadi sempat kita singgung, atau seorang anak baru masuk usia baligh atau masuk keadaan baligh ya, bisa jadi baru masuk. Nah, kalau apa namanya, kalau umur tentu saja pada maghribnya ya sudah masuk umur 15 pada maghribnya ya tentu saja tidak ada iskal. Tapi misalnya baru ihtilam pada pertengahan siang, baru mimpi basah ya pertama kali pada pertengahan siang, berarti dia sudah baligh ya. Namun ketika siang hari, nah bagaimana hukumnya nanti dibahas. Au tahuratin al-haidu awin nufasa, atau wanita yang haid atau nifas suci pada siang hari. Au syufyal marid, atau seorang yang sakit baru sembuh pada siang hari. Au qadimal musafir, atau seorang yang melakukan perjalanan jauh tiba di tempat tinggalnya pada siang hari. Au afaqal majnun, atau seorang yang gila sadar dari gilanya ya. Kemudian dia ya bisa berniat mengetahui keadaan ya, hilang gilanya ketika siang hari. Qala aw qamatil bayyinatu ala dukhulis syahri fi asna'in nahar, atau kemudian baru tahu mengenai bukti ya telah masuknya bulan Ramadan pada pertengahan siang ya. Baru datang berita kepadanya misalnya, ini hari adalah hari pertama Ramadan ya, dia baru tahu pada siang hari padahal tadi sudah makan, sudah minum ya. Nah, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang ini yang pada awalnya tidak wajib baginya untuk berpuasa pada pagi hari, kemudian pada pertengahan hari ternyata ya dia menjadi seorang yang wajib baginya untuk berpuasa. Qala fa inna kullan min haula'i yalzamuhu al-imsaku baqiyatal yaum. Maka setiap orang-orang yang disebutkan tadi ya harus menahan diri dari makan dan minum dan pembatal yang lainnya ya pada sisa hari tersebut ya. Misalnya seorang yang kafir masuk Islam pada jam 1 atau jam 2 ya, tadinya belum berpuasa ya, sebelum dia masuk Islam ya jam 11 saya sudah makan, sudah minum juga. Nah, namun apa? Ketika dia sudah masuk Islam, harus dia menahan diri untuk tidak makan dan minum sepanjang hari tadi, ya sampai maghrib. Wa yaqdunahu, dan kemudian mereka mengqadha hari tersebut. Taib ini dalam satu pendapat. Ini dalam satu pendapat, nanti akan kita sebutkan pendapat yang lain yang lebih rajih biiznillah. Qala li annahu yaumun min Ramadhan, karena hari tersebut ya adalah termasuk dari bulan Ramadhan. Lam ya'tu fihi bi shaumin sahih tamin ya. Maka mereka itu pada hari tersebut tidaklah mengerjakan suatu puasa yang sah dan sempurna ya. Kenapa? Baru masuk Islam misalnya pada pertengahan siang, ya paginya belum berpuasa, ya dan belum sah darinya puasa tersebut, maka dia belum berpuasa dengan puasa yang sahih, ya belum berpuasa dengan puasa yang sempurna. Qala falazimahum qada'uhu, maka wajib bagi mereka untuk mengqada'nya. Wa innama umiru bil imsaki fi baqiyatil yaumi ihtiraman lil waqti, akan tetapi diperintahkan bagi mereka untuk menahan dari makan dan minum sepanjang sisa hari tersebut untuk menghormati waktu tersebut, bahwasanya waktu tersebut memang waktu berpuasa ya sampai maghrib ya, orang-orang yang lain masih berpuasa, maka hendaknya dia menghormati waktu tersebut dengan menahan dari makan dan minum, namun tetap harus mengganti di waktu yang lainnya atau di hari yang lainnya. Nah, ini satu pendapat sebagaimana tadi kita sebutkan. Namun yang rajih yaitu apabila seorang baru terpenuhi padanya salah satu dari tiga syarat tadi, muslim, baligh, dan aqil. Seorang kafir yang baru Islam, seorang anak yang baru baligh, seorang yang gila baru berakal, baru sadar ya, maka benar mereka menahan dari makan dan minum pada hari tersebut sampai maghrib. Namun apakah harus mengqadha? Tidak harus mengqadha ya, karena ya pada saat pagi harinya ketika dia tidak berpuasa ya, dia memang belum wajib untuk berpuasa. Ya, belum wajib untuk berpuasa. Sehingga dia wajibnya berpuasa mulai kapan? Ketika memenuhi salah satu dari ketiga syarat tadi. Baru muslim, baru masuk Islam, baru wajib baginya berpuasa. Baru baligh, baru wajib baginya berpuasa. Baru berakal, baru wajib baginya untuk berpuasa. Ya, maka tetap sah. Puasanya tidak harus diqadha hari tersebut. Tidak harus diqadha hari tersebut. Nah, adapun seorang yang sakit baru sembuh, atau seorang yang safar baru datang ke tempat tinggalnya, nah, atau seorang wanita haid atau nifas baru suci, ya maka pada awal harinya dia sudah baligh, akil, dan muslim, ya sudah baligh, akil, dan muslim. Tapi apa? Ada uzur yang menghalangi dia dari berpuasa. Boleh baginya untuk berbuka. Ya, sah baginya untuk kemudian dia tidak berpuasa bersama dengan kaum muslimin yang lainnya, ya. Maka yang seperti ini ketika dia baru suci misalnya tadi, misalnya dia haid baru suci, ya, atau kemudian orang yang sakit baru sembuh, atau safar baru datang ke tempat tinggalnya, ya, tetap dia boleh untuk berbuka, boleh untuk berbuka, karena dia memang sudah diberikan uzur pada awal harinya, sehingga ketika dia sudah sampai, untuk apa dia menahan dari makan dan minum dalam keadaan memang pada hari tersebut dia sudah diberikan uzur, ya, dan tidak ada manfaatnya bagi dia untuk menahan makan dan minum ketika memang sudah diizinkan untuk berbuka dalam keadaan yang wajib bagi mereka apa? Qadha, ya. Fa'iddatun min ayamin ukhar. Yang wajib adalah mengganti pada hari-hari yang lainnya. Ini yang wajib bagi seorang yang safar memilih untuk berbuka, atau seorang yang sakit dan dia berbuka, atau bagi seorang yang haid dan nifas. Wajibnya apa? Mengganti di hari yang lainnya, ya. Tidak wajib untuk menahan diri, ya, pada hari tersebut walaupun dia sudah hilang uzur darinya. Nah, ini pendapat yang rajih biiznillah, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam bukunya Al-Ustadz Sarbini. Nah, beliau menyebutkan bahwa inilah pendapat yang rajih, ya, pendapat yang rajih. Baik, kita lanjutkan. Qala wa'lamu. Baik, ini satu pembahasan yang agak panjang. Nah, insya Allah kita akan bacakan pada kesempatan yang akan datang, karena pembahasan ini merupakan satu kesatuan dan agak panjang pembahasannya. Maka insya Allah akan kita bacakan di kesempatan taklim yang selanjutnya biiznillahi ta'ala. Wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.